Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, penjelasan tentang beberapa hal yang merupakan ciri-ciri khas dari ahli jahiliyah, yang mana Rasulullah SAW datang kepada mereka dan memerangi mereka atas atau menghilangkan dari mereka, memerangi mereka atas ciri-ciri dan kekhasan ini. Saat ini kita telah sampai kepada pembahasan yang ke-15, yang mana diberi judul oleh Syekh Saleh atau dalam kitab Syarh Masail Jahiliyah diberi judul dengan I'tidaruhum an qabulil haqqi bi'udhrin batil. Kebiasaan ahli jahiliyah atau tindakan mereka i'tidar, mencari-cari alasan dari menerima kebenaran, mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran, bi'udhrin batil, dengan uzur-uzur, alasan-alasan yang batil, yang tidak tepat, yang tidak, ya, tidak pantas atau tidak bisa dijadikan alasan. Berkata dalam kitab Masail Jahiliyah, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisata asyrah, permasalahan yang ke-15, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahum Allah bi'adami al-fahmi kaqawlihi wa qalu qulubuna ghulf wa qawlu ta'ala ya shu'aybu ma nafqahu kathiran mimma taqul fa'akzabahum Allah wa bayyana anna dhalika bisabi al-taba' بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. Masalah yang ke-15, i'tizaruhum, tindakan mereka beralasan an ittiba'i ma atahumullah, tindakan mereka beralasan untuk tidak mengikuti apa-apa yang Allah datang, apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau apa-apa yang Allah berikan kepada mereka dari petunjuk, bi'adamil fahmi, dengan bahwasanya mereka tidak memahami hal tersebut. Qawlihi, sebagaimana ceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkata ketika datang kepada mereka petunjuk, wa qalu qulubuna ghulf, sungguhnya di dalam hati kami terdapat penghalang. Dan dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, kemka menjawab da'wah Syu'aib dengan perkataan, ya Syu'aib ma nafkahu kathiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, sungguh kami tidak paham banyak dari apa yang kamu katakan. Fa'akzabahum Allah, maka Allah pun mendustakan mereka, tidak membenarkan alasan mereka. وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ الطَّبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ, dan Allah menjelaskan bahwasanya penutup hal tersebut adalah dengan sebab الطَّبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ, penutup yang ada di hati mereka, وَأَنَّ الطَّبْعَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ, dan bahwasanya penutup tersebut ada karena sebab kekufuran serta sikap ingkar mereka. Ketika datang berorang-orang kafir petunjuk, hujjah, alasan, dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, hidayah, datang kepada mereka syariat yang jelas, mereka beralasan, kami tidak faham hal ini, kami tidak mampu memahami hal ini, kami tidak sampai pikiran kami terhadap hal ini. Padahal hal itu bukanlah karena, ya, tidak sampainya, akan tapi sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hal itu disebabkan oleh kekufuran yang menutupi hati mereka, pengingkaran mereka terhadap syariat tersebut, sehingga syariat tidak mampu masuk pada hati mereka. Ya, sehingga syariat enggak masuk pada hati mereka, ya, karena kufuran yang ada pada mereka ini. Berarti kan perkataan Asy'ari, ayatazru an qabulil haqqi bi annahum la yafhamuna. Yaitu mereka i'tazaru, mereka beralasan, ya, an qabulil haqqi bi annahum la yafhamuna. Dari menerima kebenaran, mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran, bi annahum la yafhamunahu. Dengan alasan bahwasanya mereka tidak memahami kebenaran tersebut, tidak memahami syariat yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW, tidak memahami, ya, kebenaran dan ilmu yang datang kepadanya. Kama dzakara Allah Subhanahu wa taala 'anil yahud, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang orang-orang Yahudi, lamma da'ahum Rasulullah SAW bil Islam, tatkala Rasulullah SAW menyeru mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam, apa kata mereka? Qalu qulubuna fi ghulb, qulubuna ghulb, bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka berkata bahwasanya di hati kami terdapat ghulb, ya, ada penutup, ada hal yang menutupi kami, kami tidak bisa menerima petunjuk, ada hal yang menutupi kami di hati kami, ya. Allah Ta'ala firman, bal la'anahumullah, bahkan Allah yang telah melaknat mereka, bikufrihim, karena kekufuran mereka, karena pengingkaran mereka, faqalilan ma yu'minun, maka amat sedikit, ya, yang beriman dari kalangan mereka. Ghuluf, ya'ni ghilaf, kata Syekh Shalih Fauzan, ghuluf, ya'ni ghilaf, penutup, suatu hal yang menutupi dan menghalangi, la yusilu ilaihim kalamur rasul, hingga tidak sampai, tidak menembus hati mereka perkataan Rasul, wala tatma'innu qulubuhum ila kalamih, ya, dan hati mereka tidak sampai, atau tidak sampai kalamih, perkataan Rasul, ya, ke hati mereka, ya, tidak sampai dan tidak tenang hati mereka mendengar kalam Rasul. Ada saja yang terasa mengganjal ketika sampai kepada hujjah, ada saja yang terasa mengganjal ketika sampai kepada ilmu. Fattakhudhu hadha hujjah fi takdzibir rusul, fi takdzibir rasul. Maka mereka menjadikan hal ini, yaitu perasaan mengganjal dan penutup yang ada di hati mereka, jadikan oleh mereka sebagai hujjah dalam mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa al-ma'na al-mashhur al-ayah. Dan ini, yaitu ghulb dengan arti penutup, ada makna yang masyhur dalam ayat, ya. Ada makna yang kedua jelaskan oleh beliau, wal ma'na tsani, makna yang kedua yaitu adalah tentang arti kata ghulb di sini. Ada makna kedua disebutkan oleh para ulama, qulubuna ghulb yani annaha mamlu'ah minal ilm, yani bahwasanya hati kami ini penuh dengan ilmu, ya. Falasna bihajah ila kalami ahad, kami tidak lagi butuh kepada perkataan siapapun, kami tidak lagi butuh kepada hidayah, kami tidak lagi butuh kepada ilmu yang kamu bawa, hati kami sudah penuh dengan ilmu. Ini menurut mereka, ya. Falaisu bizahmihim bihajah ila rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menurut mereka, mereka tidak lagi butuh dan tidak lagi perlu kepada Rasul, ya. Rasul tidaklah mendatangkan sesuatu bagi mereka. Kenapa? Karena menurut mereka hati mereka sudah lebih banyak dan lebih penuh dengan ilmu, ya. Lebih penuh dengan ilmu, ini adalah bentuk kesombongan, ya, kesombongan sehingga hati mereka tertutup dari ilmu. Allah Jalla wa Ala, maka Allah Ta'ala yubayyin anna al-illah laysat ma yaqulun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya alasan sebab dari tertutupnya hati mereka, atau sebab dari tidak sampainya hidayah ke hati mereka, bukanlah apa-apa yang mereka katakan tadi, bukanlah alasan yang mereka sebutkan, balil illah annallaha la'anahum bisabi kufrihim, akan tapi illahnya, akan tapi sebabnya adalah karena Allah telah melaknat mereka karena kufuran mereka. Ay taradahum wa ab'adahum an rahmatih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wal ibad, ya, Allah jauhkan, Allah usir, ya, mereka dari rahmatnya. Ya, Allah jauhkan dari mereka dari rahmatnya. Kenapa? Bisawi kufrihim. Karena sebab kufur mereka, amat kufurnya mereka, amat ingkarnya mereka, sehingga Allah jauhkan mereka dari rahmatnya, sehingga hidayah pun tidak sampai ke hati mereka. Fasaru la yaqbaluna al-haq bisawi kufrihim. Maka jadilah mereka tidak menerima kebenaran karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka. Falba sababiyah. Maka ba di sini, ya. Balanahullahu bikufrihim. Ba dalam bikufrihim adalah sababiyah. Sebab, ya. Menunjukkan sebab bahwasanya tidak sampainya hidayah dan tidak sampainya hujjah kepada hati mereka adalah bisa bikufrihim. Karena sebab amat kufurnya mereka. Fasaru la yafqahuna qawla Rasul SAW. Maka jadilah mereka tidak memahami perkataan Rasul SAW. Li'annahum la yaltafiduna ilaihi wa la ya'ba'una bihi. Karena mereka tidaklah melihat kepadanya, tidak pula mereka mempedulikannya. Ya, li'annallaha sarafahum uqubatan lahum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan mereka, ya, telah memalingkan mereka dari kebenaran, uqubatan lahum, sebagai bentuk hukuman bagi mereka, ya, hukuman bagi mereka. Kama qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka atau mereka tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka, ya. Ini adalah keadaan orang kafir dahulu, ya, mereka menolak kebenaran dengan hujjah bahwa saya tidak faham, tidak sampai ke hati mereka. Akan tapi, ya, alasan tidak sampainya adalah karena kekufurannya mereka sendiri. Karena kekufuran mereka sendiri, karena pengingkaran mereka sendiri. Tatkala datang kebenaran kepada mereka, ya, tatkala datang kebenaran mereka, mereka tidak membuka hati kepada kebenaran tersebut, ya. Tidak membuka hati mereka kepada kebenaran tersebut. Mereka justru menutupnya, ya. Ketika datang kebenaran, kepada mereka, tidak berusaha memperhatikannya. Tidak berusaha memperhatikannya. Akan tapi yang mereka lakukan sebaliknya, ya. Mereka justru mencari celah-celah untuk menjatuhkan orang yang membawa kebenaran. Ya, mencari celah-celah untuk menjatuhkan orang yang membawa kebenaran. Mencari celah-celah untuk mendebatnya dalam kebenaran tersebut. Bukan berusaha untuk membuka hatinya, ya. Bukan berusaha untuk menerima kebenaran tersebut, akan tapi sebaliknya yang ia lakukan adalah berusaha untuk menjatuhkan, ya, menjatuhkan dan menjauhkan kebenaran itu sendiri. Lalu ketika kebenaran itu jauh dari hati mereka, mereka beralasan dengan jauhnya kebenaran tersebut, ya. Artinya jauhnya kebenaran ini dari mereka dan tidak sampainya kebenaran kepada mereka ini adalah sebabnya mereka sendiri. Mereka sendiri tatkala mereka tidak mempedulikan kebenaran, ya. Dan juga mereka tidak mau membuka hati mereka kepada kebenaran, ya. Oleh karena itu, dua kata di atas, ya, dua makna dari gulf di atas masih bisa berkaitan, ya, masih bisa berkaitan. Seorang yang mengatakan bahwa di hati mereka ada penghalang, ya, di hati mereka adalah ada penghalang, atau di hati mereka ada suatu hal yang mengganjal, ya, bisa jadi ganjalan dan halangan itu ada apa? Karena kesombongan mereka. Kesombongan mereka, mereka merasa sudah faham, merasa sudah memiliki ilmu yang banyak, tidak mau menerima kebenaran lagi, ya, tidak mau menerima kebenaran lagi. Kemudian kata al-mu'allif, "Faman lam yaqbal haq," maka siapa yang tidak menerima kebenaran, ya, "ibtalahu Allahu bil batil," maka Allah akan uji ia dengan kebatilan. Allah akan timpakan pada hatinya, ya, melihat kepada atau akan Allah timpakan pada hatinya kecondongan kepada kebatilan. Kenapa? Karena ia tidak mau menerima kebenaran. Wasara ba'da dzalika la yaqbalul haq li'annahu yafsudu qalba. Setelah itu tidaklah ia dapat menerima kebenaran karena hatinya telah rusak. Kebiasaan ia condong kepada kebatilan membuat hatinya rusak sehingga kebenaran tidak memiliki tempat lagi, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, bal la'anahum Allah bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dalam ayat yang lain, "Kami zulmi minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklim amwalan nasi bil batil." Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka hal-hal yang baik yang sebelumnya kami halalkan atas mereka, dan karena tindakan mereka ya berpaling dari jalan Allah, dan juga ya berpaling dari jalan Allah serta mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang darinya, serta makan harta manusia dengan cara yang batil, maka akibat dari perbuatan mereka sendiri akibat dari perbuatan zalim mereka dihukum dengan hal tersebut. Wahada fil Yahud, inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Waqauluhum qulubuna ghulub, hadza laisa sahihan, dan perkataan mereka bahwasanya di hati mereka terdapat ya, dan perkataan mereka bahwasanya di hati mereka, yaitu perkataan orang-orang Yahudi, bahwasanya di hati mereka terdapat ghulub, terdapat penghalang, laisa sahihan, tidaklah benar. Wa innamallah sarafaha uqubatan lahum, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan mereka dari kebenaran tersebut, uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Wa illa aslul qalbi annahu ala fitrah, jika tidak, maka hukum asalnya hati berada di atas fitrah, ia kabalul haq, di atas fitrah yang Allah halangkan manusia di atasnya ya, yang mana fitrahnya asalnya apa? Ia kabalul haq di fitratihi, hukum asalnya fitrah itu menerima kebenaran. Kebenaran adalah suatu hal yang diterima oleh fitrah. Lakin iza fasadatil fitrah, akan tapi jikalau ya telah rusak fitrah, maka sara la yaqbalul haq, maka jadilah ia tidak menerima kebenaran ya. Mislul ard iza fasadat wa sarat sabiqa fa innaha la sambut, seperti tanah yang jika laut telah rusak dan menjadi sabiqa ya, sabiqa itu adalah sebutkan bahwa tanah kering yang mengandung banyak sekali garam ya, mengandung tingkat keasinan yang tinggi sehingga tidak mampu tumbuhan tumbuh padanya. Wa kadzalikal qad iza fasada sara la yaqbalul haq ya, demikian pula hati jika kalau ia telah rusak maka ia tidak lagi menerima kebenaran ya. Dalam sebuah telah disebutkan tentang ya hati itu seperti ya, hati itu jikalau ya terdatang kepada hal yang batil ya, hal yang batil itu seperti nuqtatun sauda ya, sebuah tinta yang hitam jatuh ke hati, kalau dibiarkan terus-menerus bertambah, jika tidak dihilangkan syubhat-syubhat tersebut ya, maka akan terus bertambah hal yang hitam tersebut, sehingga sebagaimana dikatakan ia menjadi kalkuli mujahkiyah ya, seperti cangkir yang terbalik. Artinya ketika hati telah rusak, dipenuhi oleh syubhat, dipenuhi oleh kebatilan, ia menjadi cangkir yang terbalik. Cangkir terbalik apa? Kita isi seberapa banyak gak bakal terisi. Kenapa? Karena dia terbalik ya, karena dia terbalik. Padahal apa? Padahal kosong ya, cangkir terbalik kosong, dalamnya kosong, akan tapi tidak bisa diisi, kenapa? Karena sudah terbalik. Demikian pula hati yang telah rusak, meskipun isinya syubhat saja, tidak ada kebenaran padanya, akan tapi ia tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Karena sudah terdapat kerusakan padanya ya, kerusakan kebenaran. Dan hal ini tindakan menolak kebenaran dengan hal uzur-uzur yang batil, dengan asal tidak tanggung memahaminya dan hal-hal semisalnya, bukan hanya terjadi pada ahli jahiliyah, akan tapi juga terjadi pada sebagian dari orang-orang di masa atau yang mengaku kaum muslimin. Ketika datang kepada mereka kebenaran ya, ketika datang kepada mereka ilmu, mereka tidak mau menerimanya dengan alasan kami tidak paham, tidak sampai ke hati kami, atau tidak tenang kami dengar, kayaknya masih ada salahnya atau ada suatu hal yang mengganjal ya. Kenapa hal ini terjadi ya? Banyak orang ketika datang kepada mereka kebenaran, mereka tidak menerimanya dengan hati yang terbuka. Mereka duduk di majelis ilmu bukan tujuan untuk menerima ilmu tersebut. Untuk apa? Untuk mencari kesalahannya, untuk mencari tindakan ya, atau mencari celahnya, atau hal-hal semisalnya. Sehingga dari awal ya, niatnya tidak benar, tidak berupaya menghilangkan kejahilan, dan hatinya dipenuhi dengan suuzon ya, prasangka buruk bahwasanya mungkin ini salah, terus demikian sehingga al-haq tidak mampu masuk ke hatinya. Al-haq tidak mampu masuk ke hatinya ya. Kenapa? Karena ia dipenuhi dalam hatinya ketika datang kebenaran, ia telah menolaknya. Ia sendiri yang menolak kebenaran tersebut, ya. Ia sendiri yang tidak mau membuka hatinya untuk kebenaran tersebut, ya. Oleh karena itu, ketika datang kepada kita ilmu, maka hendaknya kita dalam keadaan hati yang terbuka. Datang kepada mereka kita hujjah, hendaknya kita dalam hati yang terbuka. Bukan dengan mencari cara untuk menjatuhkan ilmu tersebut. Bukan mencari cara untuk membantah ilmu tersebut, ya. Bukan mencari cara untuk menjatuhkan petunjuk tersebut. Tapi justru kita berusaha agar bagaimana petunjuk tersebut masuk ke hati kita. Agar bagaimana petunjuk tersebut masuk ke hati kita. Sehingga sebagian orang tidak demikian, ya. Tidak demikian, ia jahil, ia tidak mengetahui, ia sebagian dari dia tidak demikian, ya. Kita dalam keadaan jahil, ia tidak mengetahui kebenaran. Akan tapi kita berusaha menilai perkataan yang datang dari para ulama, ya. Kalau kata seorang syekh di Madinah mengatakan, kita seakan-akan menjadikan diri kita sebagai lajnatul isyraf terhadap kalam para ulama, ya. Kita sebagai diri kita kita jadikan sebagai bagian tugas meneliti kalam ulama ini benar atau salah, benar atau salah, ya. Kalau seorang ulama meneliti kalam ulama yang lain, ya, wajar dia punya ilmu. Kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa menjatuhkan perkataan kesimpulan dalam tidak ini salah? Kenapa? Tidak sesuai dengan hati kita. Hati kita tidak tahu apa-apa, bagaimana kita bisa menilai yang demikian, ya. Hal seperti ini, kesombongan ketika kebenaran datang kepada kita, ya. Perasaan atau kebiasaan kita menjadikan, ya, diri kita berusaha untuk menolak atau memilah-milah kebenaran yang datang kepada kita, ya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita tidak terima, apa yang tidak sesuai kita tolak. Inilah yang menyebabkan petunjuk tertutup dari kita. Menyebabkan hidayah tidak sampai kepada kita, ya. Kenapa? Karena tidak membuka hati kita terhadapnya, ya. Maka ketika seorang, ya, ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita datang kepada kita petunjuk, kita datang kepada kita ilmu dan hidayah, jadikanlah hati kita dalam keadaan terbuka, siap menerimanya, bukan mencari-cari alasan untuk menolaknya, ya. Bukan mencari alasan untuk menolaknya, karena tindakan mencari alasan untuk menolak adalah sifat ahlul jahiliyah, ya. Sifat ahlul jahiliyah sebagaimana disebutkan dalam masalah hal ini. Kemudian kita lanjutkan syarah dari Al-Malik rahimahullah ta'ala. Wakadari waqabu syu'aib alaihi salatu wassalam ma'annahu min asril anbiya wa abiyanuhum khutaban hatta luqiba bi khatib bi khatibil anbiya li quwwati fasahatihi wa ta'thirihi wa balaghati kalamihi alaihi salatu wassalam ma'ada qala ya syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna ranaraka fina da'ifa wa laula rahtuka la rajamnaka ma anta alaina bi aziz. Demikian pula qaum syu'aib alaihi salatu wassalam ma'annahu min afsahil anbiya wa abiyanihim, bersamaan dengan bahwasanya mereka termasuk afsahil anbiya wa abiyanihim, ya, nabi yang paling fasih, wa abiyanihim paling baik dalam memberikan penjelasan, khitaban ketika ia memberikan penjelasan, hatta luqiya bi khatibil anbiya, hingga disebut ia dengan khatibul anbiya, ya, li quwwati fasahatihi wa ta'thirihi, karena kuatnya kefasihannya, bagusnya dalam menyampaikan, wa ta'thirihi, tindakan kalamnya mempengaruhi, dapat memberi pengaruh, wa balaghati kalamihi, dan bagusnya perkataannya, alaihi wasallam wa ma hadza, ya, bersama dengan hal-hal ini, ya, bersama dengan bagusnya ia dari sisi penyampaian dan tulisannya, dan bahwasanya apa yang disampaikan ada suatu hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya ini lebih utama lagi. Yang pertama, ia adalah suatu hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang menyampaikannya adalah seorang khatibul anbiya yang paling baik penyampaiannya. Masih kaumnya berkata apa? Ya Syu'aib, mana kau kasih ramai mata pun. Kami tidak paham banyak dari apa yang paling kamu katakan. Ya, paling dalam kafina tuaifa akan melihat engkau adalah orang-orang lemah, orang lemah di kalangan kami. Walau larang juga orang yang menakwa ma'an ta'alai Nabi Azin. Kalau bukan karena keluargamu, kami sudah rajam kamu. Ya, dan engkau bukanlah orang yang kuat tengah kami. Maka dalam keadaan ini, artinya orang seperti ini, orang-orang yang sudah menutup hatinya, seberapa banyak pun kita memberikan penjelasan, seberapa banyak pun kita memberikan penjelasan kepada mereka, tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah menutup hati mereka sendiri. Sudah dari awal mereka menutup hati mereka sendiri. Ya. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang, ya, berupaya mendebat kita misalnya. Berupaya mendebat kita. kebenaran, ingin ya berdialog dengan alasan, ya alasan dia ingin menerima kebenaran, ya alasan dia ingin mencari kebenaran, berusaha menghilangkan syubhat-syubhat di hatinya, ya orang seperti ini bisa menerima. Akan tapi kalau berdebat dari awalnya memang pengen menang, nggak mau kalah sama sekali, gimana pun caranya saya harus menang. Orang kayak gini kita berikan penjelasan sejelas-jelasnya, bahkan kita menang debat darinya beratus-ratus kali tidak akan faedahnya. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak pernah membuka hatinya, ya tidak membuka hatinya. Tujuannya tidak ada faedahnya berdebat dengan orang seperti ini, ya tidak ada faedahnya. Ya, kalau orang sekelas Nabi Syuaib yang demikian saja masih bisa ditolak oleh kaumnya, apalagi ya, kenapa? Karena kaumnya adalah orang yang tidak membuka hati terhadap hal tersebut, maka apalagi orang-orang seperti kita. Tidak ada faedahnya terhadap orang-orang yang memang tidak ada keinginannya terhadap kebenaran, ya. Maka tugas kita hanyalah mendakwahkan mereka, ya, mendakwahkan mereka. Adapun mendebat mereka mati-matian dalam keadaan tidak tahu bahwasanya orang tersebut tidak akan berusaha atau tidak membuka hati terhadap kebenaran, tidak ada faedahnya bagi mereka. Yang berfaedah adalah kita memberikan dakwah kepada mereka, ya. Berikan dakwah kepada mereka sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap ilmu yang kita miliki. Adapun berusaha memaksakan perdebatan terhadap mereka, ya tidak ada faedahnya karena mereka tidak membuka hati. Fa'umma yafahuna kalam Syu'aib, maka mereka tidaklah memahami kalam Syu'aib, li'anna Allah subhanahu tamasa ala qulubihim, karena Allah ta'ala telah menutup hati mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup hati mereka, ya. Mislima khasal ibani Israel, wahadhi sunnatullah jalla wa'ala, sebagaimana juga terjadi pada bangsa Israel. Dan ini adalah sunnatullah jalla wa'ala, anna man takabbara anil haq lam yakbalhu iza balagahu, walam yakbalhu iza balagahu fa innahu yubtala yufasadil qalbi uqubatan lahu. Ini adalah sunnatullah bahwa siapa yang takabbara anil haq, sombong dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, ya merasa kebenaran tersebut tidak tepat baginya, meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut, ya lam yakbalhu idza balagha, tidak akan orang itu menerimanya ketika ia ketika sampai kepada kebenaran tersebut. Ini adalah hukuman bagi dia akibat kesombongannya, ya. Fa innahu yubtala bi fasadil qalbi, karena semuanya ia akan dihukum dengan rusaknya hatinya, hukubatan lahu, sebagai hukuman baginya. Maka barang siapa di antara kita yang merasa susah menerima kebenaran, hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membuka hati kita kepada kebenaran, ya, membuka hati kita kepada kebenaran, ya, menghilangkan kesombongan dari diri kita. Ketika ada orang menjelaskan kebenaran, dengarkan ia dan jangan pernah menyombongkan diri terhadap kebenaran tersebut. Maka ada kufar Quraisy, demikian pula kaum kafir kaum Quraisy. Kemana kata Rasul? Apa mereka kata Rasul SAW? Qalu wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqar wa min bainina wa bainika hijab fa'mal inna amilun. Ya, dan mereka berkata di hati kami terdapat penghalang dari atau penutup dari apa-apa yang kamu serukan, dan di telinga kami terdapat penghalang, dan antara kami dan antara engkau terdapat pembatas hijab, maka amal beramallah, semuanya kami juga beramal. Fal kuffar tariqatuhum wahidah, maka orang-orang kafir tariqatuhum wahidah, ya tariqah mereka, jalan mereka satu. Yuqabiluna da'awat ar-rasul, mereka membantah seruan-seruan para rasul, bi annahum la yafhamuna kalamahum, dengan alasan mereka tidak memahami perkataan mereka. Hal hadza li qusur fi balagh ar-rasul, la, apakah ini karena kurangnya rasul menyampaikan? Tidak, ya tidak demikian, bahkan Allah telah pilih rasul dari kalangan kaum mereka agar mampu menyampaikan dengan jelas. Lakin li qusur fi isti'dadihim, ya akan tapi karena kurangnya persiapan orang-orang kafir tersebut dalam menerima kebenaran, ya bisa li kufrihim, karena sebab kufur mereka. Wa yaradihim, menolak tindakan mereka berpaling. Wa adamil nifatihim, wa adamil rahmatihim fil khair, tidak menolehnya mereka pada kebenaran, dan tidak, ya tidak ada keinginan mereka pada kebaikan, ya. Selesai dari syarah beliau rahimahullah, syarah kepada Fadhil Abdullah atas masalah yang ke-15 ini, ya. Dan marilah, ya kita mengambil pelajaran darinya tentang, ya tidak sombongan terhadap kebenaran, ya. marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hati kita sebagai hati-hati yang siap menerima kebenaran, hati-hati yang muqbilan ala haq, ya, menerima kebenaran, mengarah kepada kebenaran ketika kebenaran datang, kita terima, bukan kita mentahkan, ya, menjadi hati-hati yang berusaha mencari kebenaran, bukan sebaliknya hati-hati yang berusaha menolak kebenaran yang datang kepada kita, kebenaran dan petunjuk yang datang kepada kita. Allah taala ala wa alam, kita dulu sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.